السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صحيح رمتي، وإخواني الطلبة ورحمني ورحمكم الله. Kemarin sisa sedikit, yaitu hanya penutupan dari satu hadis yang didhaifkan oleh beberapa ulama, yaitu min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, yang dikatakan oleh Syekh Al-Muhaqqiq hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khaira, bahwa hadis ini kesimpulannya adalah la yasih illa mursalan wa mursal min qismid dhaif, sedangkan mursal termasuk dari jenis hadis dhaif. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya hujjah dan dalil ada pada hadis yang sahih dan ada pada ayat Al-Quran. Masih ingat pembahasannya, yaitu ketika dikatakan oleh penulis wahuwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwa siapa yang mempertanyakan, berarti dia tidak percaya pada Quran, dan siapa yang tidak percaya pada Quran maka dia kafir. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan masalah takdir. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Kenapa orang berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Maka dikatakan ini adalah ma la ya'ni, ini bukan urusanmu. Allah mau menciptakan apapun, mau menakdirkan apapun, sekehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Maka walaupun hadis ini dhaif, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, tapi cukup dengan ayat ini lebih tegas, lebih jelas menyatakan dengan kalimat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tapi kalian yang akan ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga disebutkan dalam penutupnya oleh asy-syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wala syakka fi takfiri man radda hukm al-kitab. Tidak ragu lagi, kafirnya orang yang menolak hukum dari hukum-hukum Al-Qur'an. Walakin man ta'awwala hukm al-kitab li syubhatin 'uridat lah, tetapi siapa yang mentakwilkan Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an dengan syubhat-syubhat tertentu yang menghadang di hadapannya, maka orang seperti ini berbeda hukumnya. Menentang hukum Allah kafir. Tetapi kalau menentang hukum Allah tetapi dengan takwil, saya bukan menentang, maksud saya mungkin ayat ini maksudnya ke sana, maksudnya ke sini. Ini namanya takwil. Man ta'awwala hukm al-kitab, siapa yang menakwilkan hukm al-kitab kepada makna-makna lain karena syubhat-syubhat yang datang kepadanya, maka buyyina lahu shawab, maka orang seperti ini diterangkan kebenaran, liyarji, supaya dia mau rujuk, mau kembali bahwa itu tafsir yang salah, ini tafsir yang benar. Liyarji wa huwa subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al, karena Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Dan kalian, kita semua manusia, tidak bisa mempertanyakan takdir-takdir yang Allah takdirkan. Tidak pantas protes, enggak pantas mempertanyakan kenapa dan kenapa. Dan itu termasuk ta'ammuq yang dilarang oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Yang dilarang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyatakan iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq. Hati-hati kalian, jangan mengada-adakan kebid'ahan, itu tabaddu'. Yang kedua, iyyakum wattanattu', hati-hati kalian jangan melampaui batas. Yang ketiga, iyyakum watta'ammuq, hati-hati kalian dari ta'ammuq. Apa itu ta'ammuq? Ya ta'ammaq fi syai'in la ya'nihi. Ta'ammuq adalah dia berdalam-dalam pada sesuatu, membahas sesuatu yang tidak perlu. Termasuk membahas sesuatu yang tidak perlu adalah mempertanyakan kenapa kau ditakdirkan seperti ini, kenapa kau ditakdirkan seperti itu. Ini qul inna a'udzubikumullah ya ta'ammaq fi syai'in la ya'nihi, bukan urusannya. La yus'al amma yaf'al, Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu. Allah menakdirkan segala sesuatu pasti dengan keadilannya, pasti dengan hikmah-hikmahnya yang kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita belum tahu. Maka apakah kita tahu hikmah-hikmahnya ataupun tidak tahu, tetap yakin bahwa apa yang Allah takdirkan pasti dengan keadilannya dan pasti ada hikmahnya. Tahu ataupun belum tahu. Likamali hikmatihi wa rahmatihi wa adlih, karena Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat hikmahnya dan sempurna sifat rahmatnya dan sempurna sifat keadilannya Subhanahu wa taala. La li mujarradi qahrihi wa qudratihi, maka Allah menakdirkan segala sesuatu tidak hanya karena kekuasaannya, tidak hanya karena ketinggiannya, kemudian seenaknya berbuat, tidak. Allah memiliki sifat lain selain sifat kekuasaan, yaitu sifat hikmah, sifat adil, sifat rahmat. Maka apa yang Allah takdirkan dengan kekuasaannya pasti dengan hikmah, pasti dengan keadilan, pasti dengan rahmatnya yang luas. Kama yaqulu laisa kama yaqulu Jahmun wa atba'uh, maka tidak seperti apa yang diucapkan oleh Jahm, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jahm wa atba'ih dan para pengikutnya, yakni Jahm bin Safwan. Wa yasayati lidzalika ziyadatu bayanin 'inda qawli syaikh, dan nanti akan ada tambahan penjelasan lagi ketika menjelaskan ucapan muallif, ucapan musannif, la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidanbin ma lam yastahilhu. Dan kami ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah hanya karena dosa tertentu, selama dia tidak menghalalkannya, selama dia tidak mengerjakannya dengan istihlal, dengan juhud pada hukum-hukum Allah, dengan menentang hukum Allah. Selama tidak seperti itu, maka tidak dikafirkan. Ini akan dijelaskan nanti dan akan ada penjelasan masalah ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dengan ini selesai walhamdulillah pembahasan masalah qada wal qadar. Diimani, dipercaya tentang apa yang Allah katakan dalam Quran dan sunnah, dan apa yang Rasulullah SAW katakan dalam sunnah, dan jangan mempertanyakan kenapa dan kenapa. Dan kita yakin pasti Allah menakdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Ini kesimpulan dari pembahasan kemarin. Maka kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah pada masalah berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, fahadha jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwar qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi, kata beliau, dan ini merupakan kalimat-kalimat, keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh seseorang yang munawwar qalbuhu, oleh seseorang yang bercahaya hatinya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dibahas kemarin. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi, dan ini merupakan derajat orang-orang yang rasikh ilmunya, orang-orang yang dalam ilmunya, yang mantap ilmunya. Li'anna al-ilma ilmani, karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmun fil khalqi mawjud, ada ilmu yang pada makhluk ada, ilmu yang mungkin ada pada makhluk. Wa ilmun fil khalqi mafqud, dan ada ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Dua jenis ilmu. Satu, ilmu yang memang ada pada makhluk. Yang kedua, ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Maka kata beliau, fa inkarul ilmil mawjud kufrun wa di'aul ilmil mafqud kufrun. Maka siapa yang menentang ilmu yang memang ada pada Quran dan Sunnah, ada pada makhluk, siapa yang mengingkarinya maka dia kufur. Demikian pula siapa yang mengaku-ngaku ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk juga kufrun. Apa contoh-contohnya? Kalau ilmu mawujud, ilmu yang ada, ma'ruf, yaitu ilmu yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah. Maka siapa yang menentang ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu adalah untuk makhluk, siapa yang menentangnya maka dia kafir. Saya tidak percaya ucapan Allah, atau tidak percaya ucapan Rasulullah, maka berarti dia tidak beriman. Sebaliknya, ada ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk, seperti ilmu al-ghaib, ilmu apa yang ditakdirkan Allah besok, apa yang ditakdirkan Allah nanti ketika kita dewasa, apakah saya jadi ini, saya jadi itu, tidak diketahui. Ilmu tentang perkara-perkara yang gaib adalah ilmu al-mafqud, ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Maka siapa yang menentang ilmu yang pertama kufrun, dan siapa yang mengaku-ngaku ilmu yang kedua juga kufrun. Siapa yang menentang hukum Quran wa sunnah dia kufur, dan siapa yang mengaku-ngaku punya ilmu al-gaib juga kufur. Seperti para dukun-dukun, tukang ramal, tukang tenung yang mengaku tahu yang gaib, apa yang akan terjadi esok, maka mereka kufur. Qala rahimahullah, fa inkarul ilmil mawjud kufrun wa di'aul ilmil mafqud kufrun. Wa la yathbut al-iman illa biqabul al-ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Maka tidak akan sabit, enggak akan mantap keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu yang ada, yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya, dan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin didapat, baru iman itu mantap. La yasbut al-iman, enggak akan mantap keimanan pada seseorang sampai dia menerima apa yang Allah turunkan dari ilmu, dan tidak mencari-cari ilmu yang mafqud, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak mungkin diketahui. Ini yang dibahas kemarin, yang kedua. Ilmu tentang kenapa, apa yang Allah kehendaki dengan menakdirkan ini, apa sih maunya Allah dengan menciptakan ini, itu bukan urusanmu dan kamu gak bakal tahu, karena ayat gak akan turun lagi, karena wahyu sudah berhenti. Nabi terakhir sudah menjadi khataman nabiyyin, sudah menjadi penutup para nabi, enggak akan datang nabi lain. Selesai. Maka kamu berpikir kenapa ya, enggak akan dapat jawaban. Mengharapkan Allah turunkan wahyu, enggak akan turun karena kamu bukan nabi. Enggak pula turun dalam bentuk wangsit, enggak akan turun dalam bentuk wisik, enggak akan turun dalam bentuk apapun. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini subhanallah kalimat yang ringkas tapi bagus sekali dari beliau, dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwa ilmu adalah ilman, ada ilmu al-mafqud dan ada ilmu al-mawjud. Dan seorang mukmin adalah seorang yang menerima ilmu al-mawjud dan tidak mencari-cari ilmu al-mafqud. Ikhwan bin a'azakumullah, la yasbutul iman illa biqabulil ilmi al-mawjud wa tarki talabil mafqud. Maka iman seseorang enggak akan kokoh kecuali dengan menerima ilmu yang Allah turunkan melalui nabinya, melalui rasulnya, dan dengan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin dia ketahui. Imma dia sesat, wa imma dia stres gila. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang mempelajari Islam kemudian gila. Kita tanya, belajarnya apa kok jadi stres itu? Belajarnya ilmu filsafat. Berpikir tentang zat Allah dengan akalnya. Itu ilmu mafqud. Enggak akan bisa, enggak akan sanggup kamu memikirkannya. Jangan berpikir tentang zat Allah. Apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran, cukup. Apa yang dikenalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, cukup. Terima sifat-sifat Allah. Af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, imani, selesai. Jangan mencari-cari tentang Allah dari selain dua sumber itu. Dari selain Quran dan Sunnah, jangan. Siapa yang mencari-cari tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya dan sebagainya, bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, wallah, inilah yang dikatakan mencari ilmu al-mafqud, ilmu yang tidak mungkin didapat. Maka imma sesat, wa imma gila. Dan gila lebih ringan dari sesat. Gila lebih ringan dari sesat. Lebih berbahaya lagi kalau dia sesat. Kalau dia dalam keadaan gila, stres, rufi'al qalam, diangkat pena. Tidak dicatat lagi amalan-amalannya orang gila. Sampai sadar. Rufi'al qalam an thalath. Tetapi kalau dia dalam keadaan sesat, meyakini dengan keyakinan yang salah tentang Allah, maka na'udzubillah, selalu dicatat dia dalam keadaan bal, sesat, dosa, terus menerus sampai matinya. Ini akibat menjalani jalan salah, tidak menjalani jalan yang saleh. Ikhwan fillah, na'udzubillah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lihat syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Al-isyarah biqaulihi fahadha, isyarat dari penulis menyatakan fahadha dan ini adalah, isyarat ini kemana larinya? Qala ila ma taqaddama dzikruhu, kembalinya kepada apa yang sudah lewat sebutannya. Pembahasan masalah takdir untuk kita tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa. Mimma yajib i'tiqaduhu wal amal bihi, yaitu perkara yang wajib kita yakini dan kita amalkan konsekuensinya. Mimma ja'at bihi syariah, yaitu yang datang dalam syariat ini. Kita terima, kita amalkan. Tidak perlu mempertanyakan kenapa dan kenapa. Wa qawluhu wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi. Dan dikatakan oleh beliau, oleh penulis, dan itu adalah derajat rasikhina fil ilmi. Derajat orang-orang yang mantap ilmunya. Ai, maksudnya kata syarih, ilmu ma ja'a bihi ar-rasul, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jumlatan wa tafsila, secara global dan secara rinci. Itu ilmu yang dimaksud. Rasikhina fil ilm, dalam ilmunya tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Secara globalnya dan secara rincinya. Nafian wa isbatan, apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan, semuanya tahu. Ini rasikhina fil ilm. Yani dalam ilmunya mengerti tentang apa yang dinafikan dalam syariat dan apa yang ditetapkan dalam syariat. Wa ya'ni bil ilmil mafqud, adapun yang dimaksud dengan ilmul mafqud, ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk, yani ilmul qadar, ilmu takdir. Alladzi tawahu Allahu an anamih, yang Allah tutup dari makhluk-makhluknya, Allah tutup dari manusia. Anam, manusia. Wa nahahum an maramih, dan Allah larang mereka untuk menuju ke sana. Ditutup dari manusia dan dilarang manusia untuk mencarinya. Sudah ditutup oleh Allah kemudian dicari-cari. Maka orang ini sungguh membuang waktu, menghabiskan waktu, menguras tenaga, memeras otak, tapi enggak mungkin berhasil. Maka Allah katakan jangan. Wa yani, maka yang dimaksud bil ilmil mawjud, ilmu yang ada, adalah ilmu syariah. Jadi ilmu dua, ilmu al-mawjud dan ilmu al-mafqud. Yang mawjud ilmu syariah, sedangkan yang mafqud adalah ilmu tentang takdir dan apa-apa yang Allah takdirkan. Usuluha wa furu'uha, maka ilmu al-mawjud adalah ilmu syariah, pokok-pokoknya dan juga cabang-cabangnya. Faman ankara syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul kana minal kafirin, maka siapa yang mengingkari sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana minal kafirin, maka dia menjadi orang-orang kafir. Wa man idda'a ilmal ghaibi kana minal kafirin, dan siapa yang mengaku-ngaku kalau dia tahu yang gaib, tahu ilmu apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang akan ditakdirkan, maka dia juga termasuk minal kafirin. Siapa yang menentang syariah atau sebagian syariah, dia kafir. Dan siapa yang mengaku-ngaku ilmul ghaib, juga kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah yang alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah enggak pernah membuka, enggak pernah menunjukkan yang gaib-gaibnya kepada siapapun kecuali beberapa rasul yang diridhoi dan beberapa perkara yang Allah beritahu. Yang ini bukan berarti rasul alimul gaib, bukan. Maknanya Rasulullah SAW kadang diberitahu hal-hal yang akan datang. Sebagaimana kita pun kadang diberitahu dalam Al-Quran apa-apa yang akan datang. Iya Pak ya. Dari mana kita tahu tentang hari kiamat? Padahal itu gaib. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, inna sa'ata atiyatun, hari kiamat pasti datang. Hampir-hampir aku sembunyikan ilmunya, kata Allah. Hampir-hampir aku tidak beritahu kalian. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas setiap kalian dengan apa yang diupayakan. Hampir-hampir Allah enggak beritahu. Tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, Allah beritahu akan terjadi hari kiamat. Tanda-tandanya begini, begini, begini. Masya Allah. Ini maknanya. Illa lirasulin, kecuali beberapa rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman akan keluar dajjal, nanti di akhir zaman akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, nanti di akhir zaman akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Itu gaib. Tetapi ketika diberitahu oleh Allah kepada rasulnya, maka Rasulullah tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, maka kita tahu. Dan itu bukan bermakna rasul alimul ghaib, apalagi kita. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah tegas menyatakan dirinya satu-satunya alimul ghaib. Ayat lain Allah katakan, innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah lah yang di sisinya ada ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Wa yanzilul ghaiza, dan menurunkan hujan. Wa ya'lam ma fil arham, dan tahu apa yang ada di rahim-rahim ibu yang mengandung. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada sesosok jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu seseorang kapan dia mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah lah yang maha alim, maha mengetahui dan maha memiliki khabar, memiliki berita-berita gaib. Ayat ini pun menunjukkan bahwa mafatih al-ghaib, bahwa kunci-kunci kegaiban hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya hari kiamat? Hari kiamat akan terjadi, kita tahu. Tetapi kapan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Itu ilmul ghaib. Demikian pula turunnya hujan, kapan? Juga itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah mendung gelap pekat dan kamu semua menduga bahwa kita akan mendapatkan hujan, ternyata gagal, ternyata enggak jadi. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang tahu kapan terjadinya hujan. Wa ya'lam ma fil arham, demikian pula apa yang ada di rahim. Dalam keadaan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah yang membentuk bentuk-bentuk kalian di perut-perut ibu kalian sekehendaknya. Sakanak Allah. Allah takdirkan hitam atau putih, Allah takdirkan keriting atau lurus, Allah takdirkan demikian-demikian, sehat atau sakit, cacat atau utuh, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak bisa tahu, enggak bisa menebak. Karena fi na'azakumullah itu juga ghaib. Dan dikatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada dirinya, apalagi pada orang lain. Saya akan berangkat besok. Hati-hati. Ucapkan insyaallah. Ucapkan insyaallah, karena walaupun kamu sudah merencanakan besok akan berangkat, kalau Allah takdirkan gagal, gagal. Enggak akan berhasil. Yang terjadi bukan yang kamu kehendaki. Yang terjadi pasti yang Allah kehendaki. Kita hanya merencanakan, kita hanya punya sesuatu tekad, rencana, besok saya kerjakan. Tapi wallahu ta'ala a'lam. Tapi Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Berhasil atau gagal. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Assalamualaikum. Wa la yazam min khafa'i hikmatillahi alayna adamuha. Dan tidak mesti tersamarnya hikmah Allah atas kita berarti tidak ada. Tidak mesti bermakna tidak ada. Perhatikan ucapan Syarih Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. La yalzam min khafa'i hikmatillahi alaina. Tidak mesti tersamarnya hikmah-hikmah Allah atas kita. Tidak mesti menunjukkan tidak ada hikmah itu. Wala min jahilna intifa'a hikmatihi. Demikian pula, apa-apa yang kita tidak tahu intifa'a hikmatihi. Ala tara anna khafa'a hikmatillahi 'alaina fi khalqil hayat wal 'aqarib wal fa'r wal hasharat. Fa nabina 'azakum wa kalimat kedua juga sama maknanya. Wala man jahilna intifa'a hikmatihi. Dan tidak pula mesti, ini masih berkaitan dengan yang tadi, la yalzam. La yalzam, tidak mesti apa yang kita tidak tahu berarti intifa', berarti tidak ada hikmah Allah. Belum tentu. Jangan dianggap kalau kalian tidak tahu berarti tidak ada. Pasti ada. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ala tara, tidakkah kau lihat bagaimana tersamarnya hikmah Allah atas kita dalam penciptaan ular-ular, atau penciptaan kalajengking, atau penciptaan tikus dan berapa macam serangga-serangga. Apa hikmahnya? Sama. Tidak tahu kita. Allati la ya'lam minha illa al-madarrah, yang sebagian besar manusia tidak mengetahui bahwa makhluk-makhluk itu kecuali bermadarat, kecuali merugikan. Yang ini merugikan, membunuh, merusak. Yang ini merugikan, membunuh, merusak. Yang ini merugikan, membunuh, merusak. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Kalau kita dapati. Baik. Kemudian berpikir, orang-orang yang nganggur, ya ini orang-orang yang dalam keadaan mau membuang-buang waktu berpikir tentang perkara-perkara yang bukan urusan dia, kenapa sih kok Allah ciptakan yang ginian? Kalau memang disuruh dibunuh, ya jangan diciptakan. Lihat apa maknanya? Maknanya si jahil ini, orang bodoh ini, mengira bahwa Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Maha suci Allah SWT. Subhanaka. Ma khalaqta hadza batilan. Maha suci engkau ya Allah. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pasti. Enggak usah ragu. Pasti. Namun kamu enggak tahu. Saya enggak tahu. Karena kita bodoh. Enggak ngerti hikmah-hikmah Allah SWT. Tetapi kalau dia alim bisyariah, kalau dia alim bil Qur'ani wa sunnah, pasti dia berkata dengan yakin, pasti ada hikmahnya. Maha suci Allah tidak mungkin menciptakannya sia-sia. Alim ini orang. Kenal Allah yang maha hikmah. Kenal Allah yang maha rahmah, yang maha adil. Sehingga dia menyatakan, aman nabihi. Kami beriman dengannya, bahwa Allah pasti menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Fani bin A'azakullah sebagai contoh. Tersamar bagi kita apa hikmahnya diciptakan ular, kalajengking, tikus-tikus, atau berbagai macam hasyarat, serangga-serangga. Allati la ya'lamin la yu'lam minha illa al-madarrah, yang tidak diketahui kecuali merusak. Lam yanfi an yakuna Allah ta'ala khaliqan laha wa la yalzam an la yakuna fiha hikmah khafiyat 'alaina li'anna 'adama al-'ilma la yakunu 'ilman bil ma'dum. Lihat kata beliau, la ya'lam minha illa madarrah, lam yanfi an yakuna Allah ta'ala khaliqan laha, tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan semua hewan-hewan yang merusak tadi. Wa la yalzam an la yakuna fiha hikmah, dan tidak mesti berarti tidak ada hikmahnya, karena kita enggak tahu. Karena khafiyat alaina, karena tersamar atas kita, kemudian kita menyatakan tidak ada hikmahnya, enggak mesti. Li annal adam ilm la yakunu ilman bil ma'dum. Karena ketidakpunya ilmuwan bukan berarti ketidakadaan. Benar enggak terjemahan saya? Yani ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada. Iya kan? Kita enggak tahu tentang akalmu. Saya enggak lihat akalmu, berarti kamu enggak berakal. Begitu. Khana na'azakumullah, bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak tahu, berarti tidak ada. Ini kaidah yang sering dipakai oleh mereka-mereka yang sering berbicara ilmu kalam. Adamul ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Tidak adanya ilmu bukan berarti ilmu tentang tidak adanya perkara tersebut. Karena saya tidak tahu, berarti tidak ada. Itu adalah kebodohan yang nyata. Tidak mesti ketidaktahuan berarti tidak ada. Intah. Selesai kalimat beliau, yaitu menerangkan ucapan yang masya Allah dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam aqidah tahawiyahnya, bahwasanya al-ilmu ilman, bahwa ilmu itu dua macam. Adapun rasikhina fil ilm, orang yang dalam ilmunya, mereka menerima ilmu yang Allah turunkan melalui nabinya dan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk. Sedangkan sebaliknya, orang yang sesat, orang yang tidak rasikh ilmunya, atau orang yang dalam keadaan layas butul iman fi qalbihi, yang tidak punya iman dalam hatinya, mereka selalu mencari-cari perkara yang tidak mungkin didapat. Sedangkan yang ada ditolak. Dan naqis, terbalik 180 derajat. Quran dan sunnah enggak diterima. Masa Allah berbicara? Enggak mungkinlah. Ditolak. Baca Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, ditolak. Baca Quran bahwasanya Allah Maha Tinggi di atas arasnya, ditolak juga. Enggak mungkinlah Allah di atas aras. Allah tidak mungkin menempati sesuatu dan menempati ruang. Allah enggak mungkin. Nah, ini ayat Al-Quran. Ini ditolak semua. Tetapi yang perkara yang tidak mungkin didapat dicari-cari. Kayak apa ya? Dat Allah. Seperti apa ya Allah itu? Apakah seperti ini atau seperti itu? Na'udzubillah. Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Maka enggak mungkin pendekatannya dengan makhluk apapun. Ini khonibina azakumullah. Sesatnya Mu'tazilah. Sesatnya ilmu kalam. Karena terbalik dari prinsip ini. Berarti ini walaupun ringkas ucapan beliau, tetapi merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman, menerima apa kata Allah, apa kata Rasul, dan itu ilmu mawujud. Dan dia tidak mencari-cari ilmu mafqud, tidak mencari-cari perkara yang bukan urusannya, yang manusia tidak mungkin tahu. Seperti perkara-perkara gaib, atau beberapa hikmah-hikmah yang Allah tidak beritahukan. Kenapa? Dibahas kenapa kok Allah menciptakan benda ini. Habis waktu bertahun-tahun. Kita tanya, Mas, kamu membahas kenapa Allah ciptakan benda ini. Dan benda di dunia ini masih ada miliaran, triliunan benda lain. Apakah kamu akan cari semua hikmahnya? Wallahi mati kamu, habis umurmu, walaupun 100 tahun, kamu belum dapatkan apapun. Berapa banyak ciptaan Allah di muka bumi? Kedir, apakah semuanya kamu akan cari hikmahnya? Nyamuk kita bahas. Kenapa Allah ciptakan dan apa hikmahnya? Dibahas tentang nyamuk. Habis waktu bertahun-tahun penelitian. Kesimpulannya ini subhanallah memiliki hikmah yang banyak. Baik, yang ini? Lalatnya belum? Yang ini belum? Serangga saja masih ada, sudah ada ribuan. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Yang diperintahkan adalah kamu beriman pada Quran dan Sunnah, kerjakan. Apa kata Allah? Kerjakan. Apa kata Rasul? Kerjakan. Jangan buang-buang waktu yang tidak diperlukan, yang tidak disuruh. Qurbanin azakumullah. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini adalah perintah bagi mereka-mereka untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, yaitu yang mendirikan langit tanpa tiang, yang menegakkan, memancangkan gunung-gunung, yang menghamparkan bumi ini. Lihatlah bagaimana unta diciptakan. Artinya ketika kita sudah yakin bahwa ini semua ciptaan Allah, ini Al-Quran, kerjakan. Itu maknanya. Kana fina azamulqom mesti menyasaran mati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Humaid rahimahullah, bahwa awal pertama tahapan adalah untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, kemudian meyakini tentang kekuasaan Allah. Setelah itu, maka kita tahu bahwa Allah yang berhak diibadahi, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Khana bin Na'azul muslimin yang sarmati. Atau kalau bukan beliau, beberapa imam yang lain rahimahullah. Qala wa nu'minu bil lawhi wal qalami bi jami'i ma fihi qad ruqim. Kalimat berikutnya, nu'min bil lawhi wal qalam, dan kami beriman dengan lawhi wal qalam, bijami'i ma fihi qad ruqim, dengan seluruh apa yang ada dalamnya yang telah Allah tulis. Ini masih berkaitan dengan takdir, tetapi beriman kepada apa yang sudah Allah tulis di lawhil mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Lawhul mahfuz adalah catatan takdir yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, dan Allah katakan kepada pena itu, tulislah. Maka pena berkata, apa yang aku tulis, tulislah semua yang akan terjadi ila akhir, sampai akhir masa. Maka pena menulis semua apa yang terjadi, dan itulah takdir, dan itulah al-lawh al-mahfuz wal qalam. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wa nasal taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.